Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-11 dari kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang berisi tentang akidah, manhaj, muamalah yang sangat penting yang perlu kita ketahui kemudian kita amalkan. Pada hadis yang ke-11 sebagaimana sudah dibaca pada pertemuan yang lalu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, Imam Malik dan Ahmad. Ya. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala mengandung beberapa perkara penting. Yang pertama adalah al-hasf 'ala at-tauhid al-khalis wal qiyam bi a'zami huquqillah. Yang pertama adalah dorongan untuk bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dan tauhid yang lain secara murni, dan dorongan untuk menunaikan hak Allah yang paling agung. Wa 'azamul wajibatil Islam wa ifradullah wahdahu bil ibadah. Dan kewajiban yang paling agung dalam agama Islam adalah mengisahkan Allah dalam peribadatan. Oleh karena itu, dalam wasiat ini, wasiat Nabi SAW diposisikan pada posisi yang pertama, beribadah murni dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip yang agung yang kedua adalah al-i'tisam bihamdillah. Berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikatnya? Hakikatnya adalah berpegang teguh, mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Mempelajarinya, mengamalkan, mendakwahkan. Mencakup perkara apa saja? Mencakup akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan seluruh perkara yang terkait dengan agama. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara total, yakni secara keseluruhan. Baik. Kita lanjutkan pada paragraf yang kedua dari poin yang kedua. Nah. Saya ulangi. Poin yang kedua, wa tsaniha al-i'tisamu bihamdillah wa huwa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min kitabin wa sunnatin wa ma hawat ta'alimu ar-rasuli min aqa'idah wa ibadatin wa akhlaqin wa muamalatin. Fala yasa'u musliman la fardan min afradil muslimin wala ta'ifatan min tawa'ifil muslimin wala mujtama'an minal mujtama'ati al-islamiyah wala hakiman wala mahkuman al-khuruju an syai'in min usul Islam au furu'i, bal yajibu 'alal jami'i al-imanu wal iltizamu al-kamilu bi kulli ma ja'a bihi khatimu al-anbiya'i wa sayyidul mursalina wa taqdimuhu 'ala kulli qawlin wa hadiyin. Maknanya secara ringkas bahwasanya wajib bagi setiap muslim muslimah, apapun kedudukannya, apapun posisinya sebagai rakyat atau pemimpin, ya, untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Ini maknanya i'tisam bihablillah. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, dalam segala aspek agama. Tidak boleh keluar sedikit pun dalam perkara akidah ataukah dalam perkara muamalah. Ya, seperti yang sudah kita singgung tadi, udkhulu fis silmi kafah. Kemudian beliau mengatakan, qala hafizahullah wal ihtikamu ila ma jaa bihi ar-rasulu fi kulli sya'nin. Ya. Wal ihtikam yakni berhukum kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara. Ini salah atau benar dikembalikan kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Terjadi permasalahan keluarga, dikembalikan kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Terjadi permasalahan dalam bermasyarakat, ya, dalam berbangsa dan bernegara, dalam beribadah, ada khilaf, ada cekcok, dikembalikan kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Qala wa tajridu at-ta'ati wal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa tajrid, memurnikan ketaatan. Wa mutaba'ah, dan memurnikan ittiba'. Murni. Enggak perlu bertanya. Ya. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa demikian? Kenapa demikian? Langsung diikuti. Tajrid, murni di dalam menaati dan mengikuti. Bedanya dengan manusia. Nah, mengikuti seorang kita dituntut. Dari mana sumbernya? Apa alasannya? Adapun mengikuti Rasul SAW murni, ya, tidak perlu ditanya. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah wahyu. Ya, wahyu. Bedanya dengan ketaatan terhadap pemimpin, terhadap orang yang berkuasa, tidak boleh taat kecuali dalam perkara yang tidak mengandung maksiat. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ta'atilah Allah, ta'atilah Rasul, dan ulil amri. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk. Ya. Ketika ada unsur mukhalafah, menyelisih Allah. Memurnikan ketaatan dan ittiba'. Ittiba' hanya untuk Rasul. Ittiba' hanya kepada Rasul SAW. Kalau kita mau mengikuti seorang, harus berdasarkan dalil. Dalilnya apa? Quran, sunnah. Qala fi saghiri umuri din, dalam perkara yang kecil dalam masalah agama. Wa kabiri, hadan yang besar. Misalnya, ya, dalam perkara adab. Adab. Dalam buang hajat. Itulah dibimbingkan oleh Rasul SAW. Mau masuk WC, kamar mandi. Kaki mana yang dahulukan? Kaki kiri. Ya. Mau makan. Bagaimana adabnya sampai perkara sangat kecil? Ya. Ditanyakan kepada seorang sahabat. Ya. Apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu? Iya. Allamana Rasulullah SAW hatta fil khira'ah. Nabi mengajarkan segala sesuatu sampai masalah apa? Buang hajat. Perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar. Urusan bernegara, pertahanan, keamanan, politik dan sebagainya diatur semuanya. Ada istilah siyasah syar'iyah. Ada bagaimana seorang, ya, menjaga kestabilan bangsa dan negara. Ada syariatnya, ada ketentuannya, ada bimbingan syariat. Nah, dalam perkara yang kecil sampai yang besar. Dalam perkara jihad, peperangan. Wala. Wa mujanabatu kulli bid'atin wa ra'yin wa ma'siyatin. Menjauhi segala bid'ah. Ini konsekuensi. Konsekuensi kalau kita taat kepada Rasul, ittiba' kepada Rasul, harus meninggalkan lawannya. Enggak cukup yang pertama. Ya. Harus meninggalkan segala bid'ah. Kenapa? karena bukan bagian dari syariat Nabi SAW. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Wa ra'in, segala pikiran, ide, gagasan dari orang barat, ahli filsafat, ya, dari pendapat siapapun harus ditimbang pendapatnya ini sesuai dengan syariat bukan. Wa ma'siyatin, dan menjauhi segala maksiat, saghiriha wa kabiriha, dosa kecil maupun dosa besar, ya, wajib dijauhi. Ya, sampai ada ucapan yang masyhur, ya, la tanzir ila sigharil ma'siyat, jangan melihat kecilnya maksiat, namun lihatlah siapa yang engkau maksiati. Allah Ta'ala. Maka wajib menjauhi segala maksiat. Ya. Meremehkan dosa kecil. Ya. Yang ini diremehkan, yang itu diremehkan. Akhirnya dia apa? Besar. Gunung. Gunung itu menjadi besar ketika apa? Bertumpuk-tumpuk di situ. Ada batu ini, barang-barang kecil jadi besar. Nah. Sampai dikatakan, dinukilkan ucapan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la kabirah ma'a al-istighfar wa la saghirah ma'a istimrar. Enggak ada dosa kecil, enggak ada dosa besar, ya, ketika disertai dengan apa? Istighfar, taubat. Kalau taubat, dosa ini taubat, dosa itu taubat. Juga enggak ada dosa kecil kalau terus dilakukan. Ini diremehkan, dosa kecil. Haqirat az-zunub. Ya. Dosa-dosa yang ringan, namun kalau terus dilakukan maka menjadi besar. Wa bidzalika, oleh karena itu, la bi ghairihi yajtami'u syamlul muslimin. Oleh karena itu, la bi ghairihi, tidak dengan jalan Nabi. Ya, tidak dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajtami'u, terkumpul, syamlul muslimin, persatuan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin ingin bersatu, tidak bercerai-berai, ya, jangan mendirikan partai-partai, kelompok-kelompok, pengennya mendirikan partai supaya menyatukan kaum muslimin. Nah, tidak akan menyatukan kaum muslimin, justru akan memecah belah. Wala takunu minal musyrikin minalladzina farraku dinahum wa kaunu syia kullu hizbin bima ladaihim farihu. Jangan jadi seperti orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya. Di sini terdapat bimbingan, ya. Tidak akan bersatu kaum muslimin dari berbagai perselisihan kecuali dengan kembali kepada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa taqumu wahdatuhum al-mansyudatu. Ya. Dan tidak akan terwujud wahdatuhum, persatuan kaum muslimin, tidak akan terwujud tanpa bimbingan Nabi SAW. Persatuan kaum muslimin yang al-mansyudah, yang telah hilang, yang lenyap. Kita melihat kaum muslimin tercerai berai, ya, dikabarkan oleh Nabi SAW 73 golongan. Dari 73 ini terpecah lagi banyak sekali. Ya. Gak akan terwujud persatuan mereka yang hilang. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya. Gak akan terwujud persatuan yang hilang tersebut kecuali dengan kembali kepada jalan Nabi SAW. Qala. Wa yasduku alaihim jami'an annahum mu'tasimuna bihabbillahi. Ya. Tidak akan terwujud semua itu kecuali apa? Yasduku alaihim, jika terwujud pada diri-diri mereka semuanya, setiap orang, setiap mujtama', yasduku alaihim jami'an, semuanya, yakni semuanya itu mempraktekkan belajar Al-Quran, belajar sunnah, mengamalkannya, mendakwakannya. Apa itu? Mu'tasimun, mereka berpegang teguh dengan tali Allah. Kalau ingin jaya, ingin menang, ingin bersatu, semuanya apa? Belajar Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkan. Kuncinya di situ. Nah, sampai ucapannya dinisbahkan juga, ya, orang yang tokohkan, ya. Aqimu daulatal Islam fi anfusikum tuqam lakum fi biladikum au kama qala. Tegakkan, jalankan daulah Islam. Ini apa syariat Islam? Masalah adab, masalah akhlak, masalah ibadah, masalah usul, masalah furu'. Masing-masing orang mempraktekkan. Sebelum praktek, dipelajari. Yang itu. Setiap orang, setiap individu, kaum muslimin, coba mengoreksi akidahnya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Setiap orang koreksi, koreksi, koreksi semuanya, memperbaiki diri. Ya, niscaya Allah akan menegakkan daulah Islam di negeri kalian. Ya. Kuncinya di situ. Qala wa hadzal waqi'u huwa alladhi yuriduhu Allah. Kenyataan inilah tujuan tersebut, yaitu setiap muslim, setiap mujtama kembali kepada Quran dan Sunnah. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallafa bihi al-ummata al-islamiyyata. Ya. Itulah yang dibebankan oleh Allah kepada umat Islam. Apa tadi? Ya. Berpegang teguh dengan tali Allah, itu yang Allah bebankan. Kembali kepada Quran dan Sunnah, mengikuti Nabi. La al-wahdati al-siyasiyati ma'akhtilafi al-aqa'idi wal-masyaribi wal-ibtijahati. Ya. Bukan wahdat, persatuan-persatuan politik, ya, partai-partai, bukan. Bukan itu. Bukan al-wahdat, ya, persatuan-persatuan politik. Kalau sudah digeser, enggak dapat jatah, bicara, ini itu ya. Ya. Enggak dapat jatah, akhirnya bongkar ini dan itu. Bukan persatuan semacam itu. Persatuan dunia. Bersamaan dengan perbedaan akidah. Seperti yang dilakukan oleh ikhwan al-muslimin. Ya. Pengennya bersatu, menyatukan umat. Apa hakikatnya? Enggak bisa. Yang ini akidahnya Asy'ariyah, ini Kuburiyah, ini Sufiyah, campur dari satu. Enggak akan ketemu. Persamaan dengan perbedaan akidah. Wal masyaribi, dan sumber. Yang ini ngambil dari filsafat. Ini ngambil dari Quran saja, mengingkari sunnah. Yang ini mengambil dari budaya. Ketemu, enggak akan ketemu. Wal ittijahati, dan berbagai tinjauan. Tinjauannya terserah, mau ninjau sesuai dengan apa, yang penting kumpul jadi satu-satu partai. Enggak akan bisa. Qala fa inna hadzal launa min at-tajmi'i law tamma wa hadza ba'idun. Ya. Fa inna hadzal laun, warna ini, warna kan macam-macam, ada hijau, ada merah, ada kuning, ada biru, ada hitam, ada putih, jadikan satu. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada ya, ini Hizbi, ini semuanya masuk. Macam-macam. Ya. Fa inna hadzal laun, model semacam ini, warna semacam ini, minat tajmi', dari upaya untuk mengumpulkan manusia, lautama, seandainya terwujud, bisa satu. Wa hadza ba'idun, sementara ini ba'id, mustahil, tidak akan mungkin bisa bersatu. Walaupun mungkin bisa berkumpul di situ, hatinya enggak akan satu. Ya, seandainya ini bisa terwujud, yantabiqu alaihi qaulullah ta'ala, ya, maka patut diterapkan, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada model perkumpulan semacam itu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka satu, ya. Padahal kalbunya bercerai-berai. Benar enggak? Ya, benar demikian. Bercerai-berai. Enggak akan bisa bersatu kecuali dengan kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tsalitsuha munasahatu wulati amril muslimin, menasihati para pemimpin kaum muslimin. Wa dzalika yatimmu bitta'awuni ma'hum 'ala al-haqqi. Hal tersebut akan sempurna menasihati, memberikan hak-hak para pemimpin itu akan sempurna, akan terwujud dengan bita'awun, dengan berta'awun, bekerja sama dengan ma'ahum, bersama dengan mereka, pemerintah, alal haqqi, di atas kebenaran. Ini poin penting. Ya. Kita enggak akan bisa munasahah memberikan hak kepada waliul amr kecuali dengan ini. Apa itu? Ta'awun. Ada program didukung. Ya, dijalankan sesuai dengan kemampuan, namun apa? Alal haqqi, di atas landasan yang benar, selama program itu ya ketentuan tersebut sesuai dengan kebenaran, bukan menyelisihi al-haq, bukan dalam perkara maksiat. Qala. Wa ta'atihim, yani wa dhalika yatimmu bit-ta'awun wa ta'atihim. Dan menaati mereka fihi, dalam al-haq, taat dalam perkara kebenaran, bukan maksiat. Wa amrihim bihi, dan menaati perintah mereka. Wa tanbihihim wa tazkirihim. Jadi beliau menyebutkan di sini, untuk bisa mewujudkan hak ulatul amr, pertama ta'awun, bekerja sama dengan mereka dalam perkara yang positif, yang baik. Yang kedua, ta'atihim, menaati mereka dalam perkara yang hak, yang benar. Demikian pula, menaati perintah mereka. Yang keempat, watanbihihim, mengingatkan mereka. Watadzkirihim, mengingatkan dan memberikan nasihat kepada waliul amr, birifqin walutufin, dengan lemah lembut, bukan dengan keluar-keluar tulis di media menjelekkan pemerintah. Naam. Wa i'lamihim bima ghafalu anhu. Berikutnya, wa i'lam, memberitahukan kepada mereka apa yang luput, apa yang lalai, kekurangannya dikasih tahu. Ini Pak kurangnya. Ya. Kita tahu ini kurang ini, sampaikan. Walam yablughum min huquqil muslimin. Ya. Memberitahukan kepada mereka apa yang belum mereka tunaikan. Ya, berupa hak-hak kaum muslimin. Itu kan aib, itu kan cacat, kurang. Disampaikan dengan baik. Baik dengan lisan atau dengan tulisan. Dengan baik. Wacarki, berikutnya. Wacarkil khuruji alaihim. Munasahah ulati amrul muslimin. Di antaranya dengan tark. Tidak memberontak. Al khuruj khuruja ala, itu artinya memberontak. Tidak memberontak kepada mereka. Barakallahu fikum. Al khuruj ala ulat. Ini mencakup dua hal. Khuruj bisayf wassinan, dengan senjata. Ya. Kemudian yang kedua, khuruj dengan lisan. Kalau dengan senjata ma'ruf, dengan pedang, dengan tembak, dengan bom, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, ini juga khawarij. Yang kedua, khuruj dengan lisan, dengan tulisan. Menjelek-jelekkan pemerintah, kemudian memberontak mereka dengan lisan. Ya. Mengubarkan kemarahan rakyat. Namanya al-khawarij al-qa'adiyah namanya. Khawarij yang duduk. Duduk di majelis, di mimbar, di atas mimbar, di atas kursi. Nah, bahayanya lebih besar yang kedua. Bahayanya lebih besar dari kedua. Nah, mencakup dua hal. Qala was-salati khalfihim. Salat was-salati khalfahum. Salat di belakang mereka. Kalau dulu, para pemimpin langsung jadi imam. Sholat lima waktu, sholat Id dan lain sebagainya. Sholat di belakang mereka. Walaupun mereka jatuh pada maksiat ini dan itu. Sah sholatnya. Justru kalau ada yang sholat di belakang mereka lalu mengulangi lagi. Diulangi. Maka mubtadi. Ahli bid'ah. Juga sholat di belakang para imam masjid kaum muslimin. Ya. Juga sah. Tidak yang dilakukan seperti apa? Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian dari khawarij. Salat Jumat, habis salat Jumat, ya, sholat sendiri di belakangnya. Setelah sholat Jumat selesai, sholat lagi. Ya, mubtadi, itu mubtadi. Ahli bid'ah. Sholat di belakang mereka. Wal jihadi ma'ahum. Berjihad bersama mereka, bukan berjihad bersama dengan kelompoknya nunggu keputusan pemerintah. Ini berlaku jihad tidak. Qala wa ada'i as-sadaqati ilaihi, menunaikan sedekah-sedekah, zakat-zakat. Ya. Sebutkan para ulama dalam hal ini, kalau misalnya pemerintahnya meminta warga untuk bayar sedekah zakat melalui apa? Lembaga pemerintah. Kalau mereka minta, maka di situ harus ditunaikan. Namun tempat kita, negeri kita longgar, ada kelonggaran mau langsung ke pemerintah ataukah kita kelola sendiri melalui lembaga-lembaga sendiri, tidak ada masalah. Kalau pemerintah itu minta, ya, enggak ada zakat kecuali lewat kami. Ya. Maka harus taat walaupun pemerintah ini bermaksiat atau fajir, ditunaikan. Beliau sebutkan hal demikian ya karena perkaranya penting. Ada khilaf di antara ulama, namun demikian yang benar. Kalau pemerintah minta zakat harus lewat kami, diserahkan. Ya. Adapun nanti disampaikan kemana sudah kita percayakan kepada pemerintah, itu maksudnya. Wa ada'i sadaqati ilaihim wa tarkil khuruji alaihim bisayfi. Tidak memberontak kepada mereka dengan pedang. Idza dhahara minhum khaifun aw su'u al-'isharati. Jika muncul dari mereka ya khaifun, yakni jaur, kezoliman, ya, penganiayaan, mengambil harta masyarakat, atau su' al-'ishrah. Su' al-'ishrah, jelek dalam pergaulan, ya, jelek akhlaknya, jelek, namun mereka muslim, enggak boleh khuruj, enggak boleh memberontak. Qala wa du'a ilahum bis-salahi, termasuk dari menasihati wulat amril muslimin, mendoakan kebaikan. Wa du'a ilahum, pakai lam, da'a lahu itu artinya doa kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk mereka dapat hidayah, dapat taufik, kemudian mengerti ilmu, mengamalkannya, berakidah yang benar dan seterusnya. Bisalah, mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa alla yaghurru bithana'i al-kadhibi 'alaihim, dan janganlah ya menipu mereka. Kaum muslimin, rakyat tidak boleh yaghurru bithana', tidak boleh menipu mereka dengan pujian yang dusta. Enggak boleh dipuji-puji tujuannya mendapatkan sanjungan, kedudukan, enggak boleh dipuji. Kalau ada kekurangan, sampaikan kekurangannya. Gak boleh dipuji, disanjung, sanjungan yang dusta. Tahu kekurangan namun disanjung, diangkat ini dan itu. Ini termasuk tidak menunaikan hak ulat umur al-muslimin. Nah, ini poin yang ketiga. Disebutkan oleh beliau, hafizahullah ta'ala, terkait dengan hadis ini. Masih ada tiga poin lagi. Ini kesimpulannya, tiga poin pertama adalah perkara yang diperintahkan, perkara yang Allah ridhoi, tauhid, kemudian berpegang teguh dengan tali Allah dan menunaikan ya hak ulatul umur, kemudian yang ketiga atau ketiga yang terakhir 4, 5, 6 terkait dengan halal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bagaimana rekreasi yang syar'i? Bagaimana rekreasi yang syar'i? Kalau salah pribadi, masing-masing berjalan, ya, cari tempat yang aman untuk, kalau sudah keluarga ya, cari tempat yang aman untuk anak istri. Nah, menghindari banyak ikhtilat, tapi ya sulit. Nah, sulit. Pada hakikatnya boleh selama tidak ada di sana pelanggaran syariat. Nah, walaupun hakikatnya itu sulit ya dihindari. Misalnya ke kebun binatang atau taman, apa misalnya bunga. Banyak tempat sana, misalnya di ke pantai, ya. Kalau ke pantai, kalau kebun binatang, ya, bisa dilihat sana ada hewan-hewan. Maupun sebagainya hewannya, ada hewan yang hewan buas ataupun hewan yang diperintahkan untuk dibunuh kayak ular. Ini bukan hak kita ya, mereka yang menjaga, yang punya pemerintah. Nah, taman hiburan, cari yang lebih sulit emang ya. Ya, pengennya sama anak cari tempat yang apa itu sejuk, hijau, ada bandulannya, kan itu ya. Nah, sekarang yang mau rekreasi siapa ini? Keluarga, anak istri, atau pribadi, atau keluarga ya tadi kita sebutkan. Satu, cari tempat yang munasib, yang cocok, waktu yang cocok, kan itu ya. Kemudian biaya yang cocok juga. Ya kalau punya anak mungkin yang mudah, murah sana misalnya. Ke apa itu? Kantor bupati dekat, kantor pemerintah sana itu, lihat menjangan kecil-kecil sana itu kan senang anak-anak. Nah, lihat langsung sana. Nah, terus mana lagi? Kalikocar. Nah, renang juga ada. Banyak tempat. Intinya di situ. Ya. Pada asalnya perkara yang mubah sifatnya, perkara yang boleh. Namun dilihat tempatnya, kemudian juga waktunya, ada ikhtilatnya, kemudian ini dan itu, hal-hal yang sifatnya mukhalafah syariahnya itu ditinggalkan. Nah, gak masalah selain tasliyah, namun bukan sifatnya menghambur-hamburkan uang. Nah, secara wajar saja. Juga kalau misalnya sifatnya pribadi, jangan kemudian menggugurkan kewajiban yang lain. Nah, maunya tasliyah, maunya rekreasi, tapi capek-capek akhirnya, capek-capek mengikuti perkara yang wajib, akhirnya terbengkalai, gak bisa kerja. Nah, istrinya lagi kerepotan, anaknya kerepotan, ditinggal. Nah, masing-masing melihat sisi masalah dan mudharatnya. Baik dari tinjauan syariat maupun dari sekarang misalnya musim hujan, nah, dari tempat yang aman. Banyak insya Allah. Kalau yang kedua ini ya, tanya ke perusahaannya. Kebijakan masing-masing. Ya, cuman yang perlu diingatkan istilahnya dalam tinjauan perkara ini bukan termasuk dari metode dakwah ya, seperti yang dilakukan oleh ikhwan muslimin dan itu ya, tadabur alam. Tengah-tengah tadabur nanti ada misalnya kajian, kemudian ada tausiah, ada ini dan itu yang diingkari. Nah, tasliyah, rekreasi. Dan kemudian ada acara renungan malam, ada acara itu kan ada ya mereka ya. Nah, itu yang di mabi dan sebagainya. Bukan termasuk dari metode dakwah. Adapun berbicara masalah rekreasi tasliyah ya, penyegaran misalnya, ini hukum asalnya boleh. Masing-masing melihat tempatnya, waktunya, dihindari hal-hal yang menyelisih syariat. Nah, ya satu sih butuh hati-hati masalahnya. Khawatirnya jadi ngetren. Ngetren, rekreasi, refreshing, kemudian silai situ ada kayak semacam renungan kan itu ya. Butuh tanyakan hal itu.